next lagu yang kedua spesial buat semuanya Adela. Halo. Kita goyang lagi ya semuanya, yang di depan, yang di belakang. Singa liar ya. Macan liar atau singa liar? Dikasih yang galak-galak buat semuanya. Nyanyi bareng ya, yang ganteng-ganteng. Wes nasibe kudu koyo ngene. Nyanyi. Duwe bojo ora tau ngapeneke. Seneng mureng omongane sengah. Kudu tak terima bojoku pancen kalah. pojok galak.